أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pembelajaran bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat bersama-sama belajar, membaca dan mempelajari bahasa Arab pada malam hari ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar. Semoga para peserta sudah siap dengan perangkat pembelajarannya, kitab dan buku tulis serta alat tulisnya. Pada hari Senin yang lalu kita mempelajari Asmaul Isyara Al-Qarib dan Al-Hiwar atau Muhadasa bagian Jim telah kita lewati. Pada malam hari ini kita akan membaca tamarin, membaca latihan-latihan. Kita mulai dari latihan pertama. Hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in ma'a taghyiri ma yalzamu. Robalah mubtada' pada setiap kalimat di bawah ini kepada jam, bentuk jamak. Merubah mubtada'nya kepada bentuk jamak. Ma'a taghyiri ma yalzam, bersamaan merubah apa-apa yang harus dirubah dari mufrad ke bentuk jamak. Kemudian isim isyara yang mufrad, kata tunjuk mufrad dirubah kepada kata tunjuk jamak, dan juga kalimat mufrad kita rubah kepada jamak. Contoh, lihat pada contoh. Zalikar rajulu mudarrisun. Zalikar rajulu mubtada, mudarrisun khabar. Zalikar rajulu mudarrisun. Kita rubah kepada jam'i, kepada bentuk jamak. Zalika jamaknya ulaika. Ar-rajulu jamaknya ar-rijalu. Mudarrisun jamaknya mudarrisuna. Zalikar rajulu mudarrisun. Kita rubah kepada bentuk jamak. Ulaikar rijalu mudarrisuna. Itu perintah tamrin nomor 1. Sedangkan perintah tamrin nomor 2 bagian 2, ashir ilal asma'il atiyati bi ismin isyaratin lil ba'id. Tunjuklah kepada isim-isim, kata benda di bawah ini atau asma, isim-isim di bawah ini dengan isim isyarah lil ba'id, dengan kata tunjuk untuk jauh. Zalika, tilka, ulaika. Zalika lil mudzakkar wa tilka lil muannas wa ulaika lil mudzakkar wal muannas. Itu perintah tamrin nomor 2. Pada malam hari ini kita membaca terlebih dahulu tamrinul awal wasani. Tamrinul awal wasani fi safhah 79, halaman 79. Halaman 79, latihan pertama dan kedua. Latihan kedua berada pada halaman 80. Samanin. Nah, insyaallah para peserta dan para pendengar sudah paham dengan perintah daripada tamarin latihan 1 dan 2. kembali kita, saya ingatkan dan saya beritahukan, pada minggu kemarin pernah saya menanyakan kepada para peserta musanna daripada abun dan akhun. Abun dan akhun ini termasuk asmaul khamsah. Termasuk asmaul khamsah. Jadi bentuk musannahnya, bentuk musannahnya akhu, akhawani. Akhawani atau dan juga abun, abawani. Abuka, akhuka itu asmaul khamsah, termasuk asmaul khamsah. Insyaallah pada pelajaran selanjutnya mungkin kita akan mendapatkan dan mempelajari dan kita temukan asmaul khamsah insyaallah. Pada minggu kemarin ada kita yang membaca, karena saya lupa, bahwasanya abun dan akhun termasuk asmaul khamsah. Jadi musannanya abawani, akhawani. Naam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta, para pendengar Radio Hidayah, mari kita bersama-sama mempelajari bahasa Arab untuk niat kita adalah mempelajari Islam dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dengan mempelajari bahasa Arab membantu kita memahami agama ini. Semoga apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Naam, tafadhal ya Basmail. Kaum muslimin wal muslimah, pendengar setia Hidayah, khususnya bagi para peserta pelajaran bahasa Arab, demikianlah mukadimah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz dari pelajaran kita pada malam hari ini. Dan tafadhalu, silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin untuk menjawab tamrin yang pertama dan kedua ini. Baiklah, sudah ada penelpon yang pertama di 0761-765-2255. Ya, kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan Bu Mursyidah, Bu, ya. Naam, Ustaz. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Tamarin. Hawil mutada'u fi kulli minal jumalil atiyati ila jam'in. Ma'a taghyiru ma yalzimu. Ma'a taghyiri ma yalzimu. Misal, zalika rajulu mudarrisun. Ulaika rijalu mudarrisuna. Man dalikal fata? Man ulaikal fityatu? Min aina dalikal mudarrisu? Min aina ulaikal mudarrisuna? Tilkal fatatu bintut tabibu. Ulaikal fatayatu banatul atibba'u. Ulang. Kenapa atibba'u bintut tabibu? Bintut tabibi. At-tabibi jamaknya kan atibba'u, Ustaz. Kenapa u dan kenapa bu? Oh. Harakatnya. Ulaikal fatayatu banatul atibba'i. Naam. Hadzat talibu min Inggris wa zalika min Faransa. Naam. Haulai tullabu min Inggris wa ulaika min Faransa. Naam. Azalikal muhandisu muslimun? Aulaikal muhandisuna muslimuna? Naam. Hadhil mar'atu mumarridatun wa tilka tabibatun. Haulai nisa'u mumarridatun? Naam. Wa ulaika tabibatun. Naam, ahsan. Man hadzal waladut tawilu? Man haula'il auladit tawili? Haula'i auladut tawilu. Man haula'il auladut tiwalu. Naam. Tilkal fatatu sawiratu ukhtun Hamidin. Ukhtu Hamidin. Ulaikal fatayatu siwaru. Ulaikal fatayatu siwari akhawatun Hamidin. Al-fatayatu siwaru. Ulaikal fatayatu siwaru akhawatu Hamidin. Tilkal mar'atu ummut talibatu. Ulaikan nisa'u umahatun talibatu. Zalika rijalu alimun kabirun. Minal mamlakatil arabiyyati. Zalika rajulu alimun kabirun. Minal mamlakatil arabiyyatil saudiyyati. Naam. Ulaika rijalu ulama'ul kibaru. Ulama'un kibarun. Tidak ulama'un ada. Kibarun. Minal mamlakatil arabiyyatil saudiyyati. Naam, ahsanti Bu Mursida di Marsan. Ma makna zalikal fata? Pemuda itu. Min aina zalikal mudarrisu? Dari mana guru itu? Tilkal fatatu bintut tabibi. Pemudi itu anak dokter. Hadza at-talibu min Inggris wa dhalika min Fransa. Pelajar itu dari Inggris dan yang itu dari Perancis. Hadza at-talibu pelajar ini dari Inggris dan yang itu dari Perancis. Adzalika al-muhandisu muslimun? Adakah insinyur itu seorang muslim? Hadzihil mar'atu mumarridatun wa tilka tabibatun. Perempuan ini perawat dan yang itu dokter perempuan. Naam. Man hadzal waladu tawilu? Siapakah anak laki-laki yang tinggi itu? Tilkal fatatu saghiratu ukhtu Hamidin. Pemudi yang kecil itu saudara Hamid. Naam. Tilkal mar'atu ummut talibati. Perempuan itu ibu pelajar wanita. Naam. Zalikar rajulu alimun kabirun. Minal mamlakati al-arabiyyah. Laki-laki itu seorang alim yang besar. Seorang alim yang besar. Dari minal mamlakati al-arabiyyati saudiyyati. Mamlakati itu apa artinya, Ustaz? Dari kerajaan Arab Saudi. Oh, kerajaan. Laki-laki itu? Alim yang besar itu dari kerajaan Saudi Arabia. Naam, dari Saudi Arabia. Naam, jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, baiklah para peserta dan para pendengar Radio Hidayah. Semoga para peserta dan para pendengar sudah tahu arti dari semua kalimat yang telah dibacakan oleh Ibu Mursidah tadi dan telah diartikan satu persatu. Semoga semua telah tahu dan mencatat arti yang tidak mereka ketahui atau yang belum mereka hafalkan. Nah, baiklah. Peserta yang kedua, tafadhal. Iya, baiklah sahabat Hidayah rahimakumullah, jazakillah khair kita ucapkan kepada Ibu Mursida yang telah menelpon sebagai penelpon perdana di malam hari ini, dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ummu Hanifah, Bu. Iya. Iya, tafadhal. Man zalikal fata. Man zalikal fati? Man ulaikal fitiyatu? Man ulaikal fitiyatu? Fitiyatu. Naam, tafadhal. Min aina zalikal mudarisu? Min aina Ulaikal mudarisuna tilkal fatayatu tilka fatatu bintun bintut bintut tobi ulaikal fatayat fatayatu bi banatul tobi banatut tabibi tutibaun banatut tabibi banatut tabibi hazal hazat taliban hazat taibun min ingkilit ingkilit ingkaltro ingkaltro wajalika min Firansa. Firansa. Firansa. Naam. Kaulait. Aulait tulabu. Naam. Min ingkalit. Ingkalit. Ingkaltro langsung ya. Ingkaltro. Ingkaltro. Ulaika min Firansa. Naam. Alaika muhandisu muslimun Alaika muhandisuna muslimuna Hatihi mar'atu mumarridatu wa tilka tabibatun. Naam. Jamaknya? Haulain nisa'u mumarridatu mumarridatun. Naam. Wa ulaika tabibati tabibatun tabibatun an hazal waladu tawilu haulail awladu tiwalu man haulail awladu tiwalu. Naam. Tilkal fatatul sughiratu uktu hadidin. Naam. Ulaikal fatayatul siwaru as-siwaru akhwatu hamidin. Naam, akhwatu hamidin. Akhwatu hamidin. Naam. Tilkal mar'atu umu talibatu ulaika nisa'u ummahatu talibatu ummahatut talibatu ummahatut talibatu zalikar rozulu alimun kabirun minal mamlakatil arabisi Saudiyati. Naam. Ulaika rijalu. Ulaun kibarun. Naam. Menal mamlakatil Arabiyati suak. As-Saudiyyati. Naam. Minal mamlakatil arabiyyati as-Saudiyyati. Naam. Minal mamlakatil arabiyyati Saudiyyati. Naam, ahsanti Ummu Hanifah di Sukajadi. Naam, Ummu Hanifah. Naam. Jamak dari fatatun. Fatiatu. Patatun. Patatun. Jamaknya? Fatayatun. Fatayatun. Fatayatun. Kalau fatah? Fatah fityatun. Fityatun. Bintun. Jamaknya? Banatun. Banatun. Talibun? Tulabun. Muslimun? Muslimuna. Muslimuna. Jamak apa namanya? Muslimuna. Jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Kalau jamak muannats salim, contohnya Muslimatun. Naam, ahsan. Tawilun jamaknya? Tiwalun. Abun musannanya? Abawani. Akhun. Akhwani. Akhwani. Ummun. Ummahatun. Jamaknya ummahatun. Musannanya? Ummani. Ummani, naam. Jazakillah khairan, Ummu Hanifah di Sukajadi, ahsanti. Jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakillah khair buat Ummu Hanifah yang ada di Sukajadi. Iya, dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Silahkan bagi sahabat Hidayah semuanya yang ingin membacakan atau menjawab tamrin kita pada malam hari ini, atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Ya, dan baiklah, sudah ada penelpon ketiga di malam hari ini, kita terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dengan Ibu Murniati, Bu ya. Naam, tafadhal. Iya, tafadhal. Samarin. Bismillahirrahmanirrahim. Awil mubtada'u fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'i ma'a taghyiri ma yalzam. Misal, zalikar rajulu mudarrisun. Ulaikar rijalu mudarrisuna. Man zalika fati? Fata. Man ula Manzalikal fata man ulaika fityatu man aina min. Zalikal mudarrisu laysa man bal min. Maaf Ustaz. Min, naam. Min aina zalikal mudarrisu min aina ulaikal mudarrisuna. Naam. Tilka fatati bintut tabibi. Tilkal fatatu mubtada. Tilkal fatatul fatatu bintut tabibi. Naam. Ulaika fatayatu banatun banatut tabibi. Hazihi talibu minal injatro wadhalika min paransa. Haulai tullabun minal injiltro wa ulaika min paransa. Ulangi nomor 4 alif lamnya. Hazat haulai tullabun minal injiltro wa ulaika min paransa. Haulai tullabu haulai attullabu haulai tullabu minal injaltro wa ulaika min paransa. Naam. Azalikal muhandisu muslimun. Naam. Haulaikal muhandisuna muslimuna. Naam. Hazihil mar'atu mubarridatu wa tilka tabibatu. Haulai isa'u al-mubarridatu ulaika tabibatun. Haula innisa umumarridatun. Karena tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam, almumarridatu. Kalau tidak ada alif lam, mumarridatun. Dommatain. Haula innisa umumarridatun. Wa ulaika tabibatun. Wa ulaika tabibatun. Naam. Man hazal waladu waladu tawilun. Kenapa tawilun? Ada alif lamnya. At-tawilu. Man hazal waladu tawilun. Tawilu. Naam. Haulai auladu tiwalu. Kariri, ulang. Man. Man haulai auladu. Haulail. Alif lamnya. Haulail auladu. Kalau al-waladu, tentu pada jamaknya ikut juga alif lamnya. Haulail auladu. Man haulail auladu tiwalu. Naam, ahsan. Tilka fatatul shoghiratu ukhtu Hamidin. Naam, Hamidin. Aika fatayatun sigharun akhawatu Hamidin. Fatayat. Ulaikal fatayatus sigharu. Ulaikal fatayatus sigharu akhawatu Hamidin. Naam. Tilkal mi. Tilkal mar'atu ummu. Tilkal mar'atu ammu talibatu. Ummu. Ummu. Tilkal mar'atu ummu talibatu. Ulaika imra'atul. Ulaikal imra'atu ummahatu talibatu. Al-mar'atu jamaknya imra'atu. Imra'atun itu apabila dia tidak nisa'u itu Ustaz. Nisa'un. Naam. Ulaikan nisa'u ummahatut talibatu. Ummahatut talibat. Talibatu. Ummahatut talibati. Ummut talibati. Ummut talibati mudaf wa mudaf ilaihi. Ummahatut talibati. Ulaika nisa'u ummahatut talibati. Zalika rijalu alimun kabirun minal mamlakatil arabiyatin arabiyatis ta'udiyatin. Ulaika rijalu ulama'un ibarun minal mamlakatil arabiyatin ta'udiyati. Minal mamlakatil arabiyati as-sa'udiyati. Minal mamlakatil arabiyati saudiyati. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan. Ibu Murniati diberingin indah. Ibu Murniati, ma makna mumarridatun? Wanita-wanita. Mumarridatun. Mumarridatun, Pak Ustaz. Wanita. Hah? Apa artinya? Perawat. Perawat. Dhoha fil jumlah. Maksudnya buat dalam kalimat. Buat dalam kalimat yang lain. Aisyah seorang perawat. Aisyah tu mubaridotu. Aisyah tun mubaridotu. Mubaridotun. Tabibatun. Ma makna? Dokter. Musannanya? Tabibatani. Naam. Jama' Tabibatun. Naam. Muslimatun. Jama'nya? Muslimatun. Mukminun. Jama'nya? Mukminun. Jama'nya? Tadi kebanyakan apa, Ustaz? Nah? Mukminun. Mukminatun. Mukminun muzakkar. Jama' muzakkar salimnya? Sama dengan muslimun, muslimuna. Mukminun? Mukminuna. Muhandisun? Muhandisuna. Naam. Ahsan. Jazakillah khairan, Ibu Murniati di Beringin Indah. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhal ba'da Ibu Murniati. Ya, demikian tadi sahabat Hidayah, ada Ibu Murniati di Beringin Indah yang telah menelpon sebagai penelpon ketiga di malam hari ini. Jazakillah khair. Dan baiklah, kita terima penelpon keempat di malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Muharif, Bu, ya. Naam, Ustaz. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kamarin ha'wil mubtada'u fi kulli min jumalil atiyati ilal jam'i ma'a taghiri ma yalzam. Misal zalikar rajulu mudarrisu ulaikal rijalu mudarrisuna man zalikal fata man ulaikal fityatu. Min aina zalikal mudarrisu min aina ulaikal mudarrisuna. Naam. Tilkal fatatu bintut tabibi ulaika fatiyatun. Ulaikal fatayatu. Ulaikal fatayatun banatu atibai hazat talibu min inkaltar wazalika min firansa. Naam. Haulait tulabun min inkaltar wa ulaika min firansa. Saya dengar Ummu Arif membacanya yang memiliki alif lam masih dommatain tulabun. Padahal di situ ada alif lam at-tulabu. Nah, maksudnya. Nah. Hazat talibu min inkaltar wa zalika min firansa. Haulait tulabu. Naam. Min inkaltar wa ulaika min firansa. Naam. Azalikal muhandisu muslimun aulaikal muhandisuna muslimuna hazihil mar'atu mumarridatu watilka tabibatu watilka tabibatun. Haulain nisa'u mumarridatun watilka tabibatun. Watilka? Waulaika tabibatun. Naam. Man hazal waladu tawilu man haula'il waladu awladu awladu tiwalu. Naam. Tilkal fatatu sogirotu uhtu hamidin. Naam. Ula'ikal fatayatu sigaru uhtu hamidin akhawatu hamidin. Ayo, sah. Tilka mar'atu umut talibati ulaikan nisa'u ummahatut talibatin. Ummahatut talibati. Naam. Zalikar rajul Zalika rojulu alimun kabirun min minal minal mamlakatil arabiyatis saudiyati ulaika rijalu ulama ulamaun kibarun min minal mamlakatil arabiyatis saudiyati. Naam, ahsanti Ummu Arif di Geraha. Ma makna furunsa? Perancis, Ustaz. As-sawiratu kecil. Ukhtun saudara, saudara Hamid. Ukhtun saudara perempuan Hamid. Naam. Jamaknya? Akhawatun. Akhawatun. Al-mamlakatil Arabiyyati Saudiyah. Apa artinya? Kerajaan Saudi Arabia. Min, ayu harfin? Harfun jar, Ustaz. Harfun jar. Alimun jamaknya? Ulamaun. Musannanya? Alimani. Naam. Kabirun jamaknya? Kibarun. Musanna? Kabirani. Naam, ahsanti. Jazakillahu khairan Ummu Arif di Geraha. Amin wa iyyakum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya kaum muslimin dan muslimat, para peserta, insyaallah para peserta dan para pendengar sudah paham dengan tamrin al-awwal. Semoga yang mendengar, yang memiliki buku, mereka telah mencatat di bukunya masing-masing jawaban yang dibaca oleh para ummahat yang membaca tadi. Sudah 4 ummahat yang membaca tamrin nomor pertama ini. Semoga yang belum mendapatkan kesempatan untuk membacanya, kita harap mereka untuk menulisnya di buku mereka masing-masing, jawaban yang tepat dari bacaan yang membaca. Nah, sekarang kita kembali kepada, lanjutkan kepada tamrin asani. Asir ilal asma'il atiya bi ismin isyaratin lil ba'id. Zalika tilka ulaika. Ismul isyarah lil ba'id, yang mana kita telah mengetahui isim isyarah terbagi dua. Ismul isyarah lil qarib wa ismul isyarah lil ba'id. Ismul isyarah lil qarib, hadha, hazihi, haulai. Wa ismul isyarah lil ba'id, zalika, tilka, ulaika. Baiklah, selanjutnya yang membaca, selanjutnya untuk membaca tamrin usani, memberikan isim isyarah yang sesuai dengan kalimat yang di bawah ini. Padia muzakkar apa muannas atau jamak, berilah kata tunjuk yang sesuai pada kalimat asma-asma di bawah ini. Naam, tafadhal. Ya, baiklah sahabat ida rahimakumullah. Kita terima di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Abu Izza, Pak ya. Nama i. Naam, tafadhal. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Asir ilal asma'i al-atiyati bi ismin isaratil lil ba'idi. Zalika tilka ulaika. Zalika talibun. Ulaika tujarun. Ulaika mudarrisatun. Mudarrisatun. Tilka tabibatun jadidatun. Ulaika ummahatut talibatu. Ummahatut talibati. Ummahatut talibati. Nah. Ulaika aba'ut tullabi. Naam. Ulaika aba'ut tullabi. Naam. Zalika fallahun. Tilka ummu Muhammadin. Naam. Zalika sadiqi. Tilka ulaika akhawati. Naam. Tilka ikhwati. Tilka ikhwati. Ikhwatun jamak dari akhun. Akhawati. Akhawatun. Ukhtun akhawatun. Akhun ikhwatun. Oh, naam. Naam. Jadi ulaika ikhwati. Naam, ulaika ikhwati. Naam, asanta Abu Izza ummahatut talibati. Naam, mudaf wa mudafu ilaihi. Zalika ismul isara lil ba'id lil mufrad lil musanna lil musanna zalika zanika zanika zanika ya zanika ya mu'annasnya tanika. Naam. Nah. Fallahun, ma mana fallahun? Botani. Botani. Dok fil jumlah. Abi fallahun. Tabibatun jadidatun. Dok fil jumlah. Ukhti sahiratun tabibatun jadidatun fi Ibn Sina mustashfa. Tabibatun jadidatun fi mustashfa. Fi mustashfa Ibn Sina. Naam, ahsan. Ummu Muhammadin. Ummu Muhammadin. Ummu Muhammadin. Min Jakarta. Min Jakarta. Ummu Muhammadin. Ummu sebagai apa? Mudhof. Mudhof. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Abu Izza di Jalan Tiung 2. Syukran nah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhalu ba'da Abi Izza. Ya naam, jazakallah khair buat Abu Izza yang telah menelpon pada malam hari ini. Ya, dan kita lanjutkan kepada penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Khususnya buat sahabat Didaya yang dari tadi belum sempat menelpon ya. Silakan kita beri kesempatan kepada yang lainnya yang belum menelpon ya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anti Ummu Muhammadin. Ya, tafadhali. Ashir ila asma'il atiyati bi ismi isyarati lil ba'idi. Zalika tilka ula'ika. Zalika polibun. Ula'ika tujjarun. Ula'ika mudarrisatun. Tilka tabibatun jadidatun. Ula'ika ummahatut tolibati. Ula'ika aba'ut tulabi. Zalika fallahun. Tilka ummu Muhammadin. Naam. Zalika sadiqi. Ulaika akhwati. Ulaika ikhwati. Ulaika ikhwati. Ulaika ikhwati. Ma mana ikhwati? Saudara laki-laki saya. Naam, ahsanti ummu Muhammad. Ma mana akhwati? Saudara-saudara perempuan saya. Saudara-saudari perempuan saya. Saudari-saudari perempuan saya. Naam. Ummahatut talibati. Dok fil jumlah. Ghaira hadzil jumlah. Dhahabil jumlah. Ummahatut talibati. Kharaja minal fasli. Ummahatut talibati. Kharajna minal fasli. Naam. Ahsan. Aba'ut tullabi. Aba'ut tullabi. Aba utulabi jalas Aba utulabi jalasu fil fasli. Naam, ahsan. Tasriful lughawi jalasa. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasa, jalasata, jalasna, jalasta, jalasuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastuna, jalastu, jalasna. Saya duduk. Saya telah duduk. Ja, tunggu sebentar. Ana. Jalastu, ana jalastu. Dia telah duduk. Huma jalasa. Dia sendiri, dia telah duduk. Huwa jalasa. Nah, ahsan. Jazakillahu khairan Ummu Muhammad di Panam. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Ya, jazakillahu khair buat Ummu Muhammad yang telah menelpon sebagai penelpon ke-6 di malam hari ini. Dan masih kita terima bagi penelpon lainnya, silakan di 0761-765-2255 atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di nomor SMS 0812-684-20000. Ya, kita sudah memasuki kepada tamrin yang kedua di malam hari ini. Baiklah, sudah ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan Ummu Umar, Bu ya. Naam. Ya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyir ilal asma'il atiyati bi ismi isyarati lil ba'idin. Dalika tilka ula'ika. Dalika tolibun. Naam. Tilka tujarun. Tujarun jama'. Ula'ika tujarun. Naam, ahsan. Ulaika mudarrisatun. Naam. Tilka tabibatun jadidatun. Naam. Ulaika ummahatu talibatun. Naam. Ulaika aba'u tullabi. Naam. Zalika fallahum. Sahih. Tilka ummu Muhammadin. Naam. Zalika sadiqati. Sadiqi. Zalika sadiqi. Tilka akhwati. Ulaika akhwati. Naam. Ulaika ikhwati. Naam. Ahsanti Ummu Umar di Delima. Ikhwati mufradnya Ummu Umar? Akhun. Akhun. Ikhwati akhi. Akhi. Akhawati. Apa Ustaz? Akhawati. Mufradnya? Akhun. Akhawati. Ukhtun. Makaya. Akhawati. Ukhti. Nah, sesuai dengan makna dan dhamirnya. Nah, dhah fil jumlah mudarrisatun. Mudarrisatun. Dhah fil jumlah. Ulaika mudarrisatun jadidatun. Naam, ahsan. Tujarun. Dhaf fil jumlah. Ulaika tujarun awniyaun. Naam. Jamak dari ummun. Ummahatun. Abun. Aba'un. Imra'atun. Nisa'un. Ammatun. A'mamun. Ammun itu a'mamun, ammun. Ammatun. Kalau ammatun? Ammatun. Ammatun. Dhaifun? Du'afa'u. Du'afa'u. Du'afa'u atau di'afun. Di'afun. Wazirun. Wizarun. Wazirun. Jamaknya? Wizarun. Wizarun. Salah. Wuzaro. Wuzaro. Wuzaro. Naam. Ismun. Asma'un. Asma'un. Naam. Ahsanti Ummu Umar di Delima. Jazakillah khairan Ummu Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafaddalu ba'da Ummi Umar. Ya, jazakillah khair kita ucapkan kepada Ummu Umar yang ada di Panam yang telah membacakan tamrin yang kedua pada malam hari ini. Dan masih kita terima bagi penelpon lainnya di 0761-765-2255. Atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS, silakan di 0812-684-20000. Ya, di sini ada SMS yang minta keterangan di mana bisa mendapatkan kitab. Ya, silakan bagi sahabat hidayah yang mungkin baru mendengar atau sudah lama mendengar tapi belum mempunyai bukunya, silakan bisa hadir ke Studio Hidayah untuk menjemput bukunya. Namun di copy sendiri ya, dipinjam bukunya di Studio Hidayah dan di copy sendiri, dan bisa untuk mengikuti pelajaran kita yang berikutnya. Demikian buat sahabat Hidayah. Dan alamat Radio Hidayah yaitu di Jalan Nangka Ujung, Gang Asofa, tepatnya di depan SD atau Yayasan Asofa ya. Ya, baiklah sahabat Hidayah rahimakumullah. Kembali kita terima di 0761-765-2255. Setelah ada 7 penelpon di malam hari ini, yang kesemuanya adalah para ummahat kecuali Abu Izza, yang dimana para abu-abu yang lainnya nih, seperti Pak Ujang, Pak Amran, juga ada Pak Mulyadi, Abu Sarah. Nah. Ya, silakan. Para aba wal ummahat. Ya, silakan bisa menghubungi di 0761-765-2255. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Pada tamrin 1 dan 2 telah kita baca, dan kita yakin para peserta dan para pendengar semua telah menulis dan mencatat jawaban-jawaban yang tepat untuk latihan yang 2 yang telah kita baca ini. Latihan 1 dan 2. Dan juga latihan 3 sebagian sudah mengetahuinya dan membaca bentuk jamak daripada kalimat mufrad. Ummun jamaknya ummahatun. Abun jamaknya abau. Imra'atun jam'uhu nisa'un. Ammatun jam'uhu ammatun. Da'ifun jam'uhu du'afun. Wazirun wuzara'u. Ismun asma'u. Dan juga tamrin ar-rabi' ikra' waktub. Ini tamrin ar-rabi', perintahnya adalah untuk membaca, bacalah dan tulislah. Bacalah dan tulislah. Kita membaca sesuai dengan harakat akhir daripada kalimat tersebut, tidak menambah dan tidak mengurangi, sesuai dengan bacaan yang benar dan tepat. Asdiqa'u, agniya'u, aqwiya'u, atibba'u, fuqara'u, zumala'u, wuzara'u, ulama'u. Tentu kita bisa menulis kalimat ini, kemudian kita robah menjadi mufrad atau musanna untuk menambah latihan kita merobah kalimat atau isim di bawah ini kepada mufrad, musanna, dan jamak. Bagaimana kita menulis bentuk mufrad dan bentuk musanna dan bentuk jamaknya. Demikian perintah tamrin rabi'. Kita harapkan kepada para peserta untuk membaca tamrin nusani dan salis dan rabi'. Asani was salis war rabi'. Kita panggil pada peserta yang berada di Beringin Indah dan Sukajadi, dan juga ada di Panam dan Delima, juga Melati Indah, juga dari Pajar Ujung dan Tangkerang. Masih banyak para peserta yang tercatat pada absen kita yang belum membaca, mencoba melatih lidah bacaan mereka untuk membaca pelajaran bahasa Arab ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, ismul isyarah, pada ismul isyarah lil qarib, bentuk mufradnya hadza, dan kan untuk bentuk musannanya hadzani. Jamak, bentuk jamak haulai, haulai. Hadza, hadzani, haulai, itu bentuk mudzakkar. Hadza, hadzani. Sedangkan untuk muannasnya hadhihi wa hatani. Hadhihi mufrad, hatani musanna, jamaknya haulai. Dalam bentuk jamak muzakkar dan muannas itu sama, haulai. Begitu juga ismul isyarah lil ba'id, zalika lil mufrad, zanika musanna, ulaika lil jamak, tilka untuk muannasnya tilka mufrad, musanna, tanika untuk jamaknya ulaika. Pada ismul isyarah lil ba'id, pada jamaknya ulaika digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Untuk jenis mudzakkar laki-laki, dan juga untuk jenis perempuan muannas. Sedangkan pada mufrad untuk muannas tilka, dan untuk musannanya tanika. Hadza kitabun, contoh hadza kitabun, bentuk musannanya hadzani kitabani, hadzani kitabani. Hadza talibun, hadzani talibani. Hazihi talibatun, hazihi talibatun, bentuk muannas hazihi talibatun lil muannas. Bentuk musannanya hatani talibatani, hatani talibatani. Bentuk jamaknya haulai talibatun, haulai talibatun. Begitu juga dalam bentuk ismul isyarah lil ba'id, zalika kitabun. Mufrad musannanya zanika kitabani. Zanika kitabani. Jamaknya tilka kutubun. Tilka kutubun. Kalau bentuk jamak ismul isyarah bentuk jamak, sedangkan itu untuk benda ghairul aqil, memakai tilka bukan ulaika. Dalam pemakaian kata tunjuk untuk jamak pada benda yang tidak berakal, jamaknya memakai kata tunjuk tilka pada jamak jamut taksir untuk benda ligairil akil. Ismul isyara ligairil akil tilka. Tilka buyutun. Tilka baitun. Tanika baitani. Jamaknya tilka buyutun. Sama juga ismul isyara lil qarib, sama seperti ismul isyara lil ba'id. Contohnya juga memakai hazihi, tidak memakai jamak, bukan haula. Haula lil aqil, lil aqil. Sedangkan li ghairil aqil memakai hazihi. Contoh hazihi kitabun. Hazani kitabani. Haza kitabun. Hazani kitabani. Nah, kita ulangi. Haza kitabun. Hazani kitabani. Untuk jamaknya memakai muannas. Hazihi kutubun. Hazihi kutubun. Begitu juga pada ismul isyara lil ba'id. Tilka kutubun. Kalau dia dekat, hazihi kutubun. Kalau dia jauh, tilka kutubun. Izan, ula'ika dan ha'ula'i itu khusus untuk yang berakal, tidak termasuk untuk hewan dan benda mati, hanya untuk yang berakal, lil akil, atau untuk manusia, muzakkar au muannas. Haulai dan ulaika. Sedangkan untuk ghairul akil memakai hazihi, imma muzakkar wa imma muannas. Kita memakai kata tunjuk hazihi. Nah, semoga kaum muslimin dan muslimat, para peserta pembelajaran bahasa Arab, mengerti dan paham dengan maksud keterangan daripada tata cara dan kaedah dalam membaca dan menggunakan kata tunjuk, yakni asma'ul isyarah. Nah, kita minta para peserta untuk membaca terakhir pada tamrin as-sani was-salis war-rabi'. Naam, tafadhol. Iya, baiklah sahabat ida rahimakumullah, ini sudah ada penonton berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Umu Hasbi, Bu, ya. Ya. Iya, tafadhol. Hati jamul kalimatul akhiyati. Ummahatul abul. Aba Ummu Hasbi. Tamrin as-sani was-salis war-rabi'. As-sani awal. Akhir. Naam. Akhir ilal asma'il atiyati bi ismin isyaratin lil ba'id. Zalika tilka ula'ika. Zalika talibun. Ula'ika tujjarun. Ula'ika mudarrisatun. Tilka tabibatun jadidatun. ulaika ummahatut talibati. Ulaika aba'ut ulabi. Zalika fallahun. Tilka ummu Muhammadin. Zalika sadiqi. Ulaika ahawati. Ulaika ihwati. Sahih. Hati jam'ul kalimatul atiyati. Ummun. Ummahatun. Abun. Aba'u. Imra'atun. Nisa'u. Ammatun. Ammatun. Ta'ifun. Di'afun. Wazirun. Ujara'u. Ismun. Asma'u. Ikra' waktub. Asbiqa'u. A'liya'u. Aqiya'u. Atibba'u. Fukara'u. Jumala'u. Uzara'u. Ulama'u. Naam. Ahsanti Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Ummu Hasbi, tamrin rabi'. Berikan, letakkan ke dalam sebuah kalimat yang menggunakan asma'ul isyarah. Yang nomor tiga, Ustaz. Naam. Arab, ya? Empat. Ulaika asbiqo'u. Ulaika akniya'u. Ulaika akniya'u. Khabarnya mana? Jumlah yang dipahami. Jumlatun mufidah. Asdiqa'u. Ulaika asdiqa'u. Siapa? Ulaika asdiqa'u Muhammadin. Muhammadin. Ulaika asmiya'u. Jarum. Ulaika alniya'u. Itu dah mafhum. Ulaika alniya'u. Ulaika asmiya'u. Ulaika fallahu. Ulaika tujaru agniya'u. Ulaika tujaru agniya'u. Ulaika ulaika rijalu agniya'u. Ahsan. Ulaika ulaika atibba'u jadi jududun. Naam. Ulaika ulaikal auladu fukara'u. Naam. Ulaika jumala'u todi asdiqa'u. Asdiqa'i atau asdiqa'u. Naam. Asdiqa'u siapa? Asdiqa'i atau asdiqa'uka. Ulaika jumala'u asdiqa'uka. Naam. Ulaika ujara'u jududun. Naam. Ulaika rijalu ulama. Ulama'u. Ulaika rijalu ulama'un kabirun. Kibarun. Kibarun. Naam. Ahsanti Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Ummun jamaknya? Ummahatun. Dhahabul jumlah. Ummahat. Kunna ummahatut talibati. Naam. Ahsan. Abun jamaknya? Aba'u. Dhahabul jumlah. Aba'u tulabi indal mudiri. Naam, ahsanti. Imra'atun jamaknya? Nisa'un. Fi jumlah? Kunna nisa'u jududu. Nisa'un? Kunna nisa'u. Unna nisa'u jamilatun. Jamilatun. Jamilatun. Naam. Tabibatun jadidatun. Dokil jumlah. Tabibatun. Unna tabibatun Jadidatun. Tabibatun jadidatun jama atau mufrad? Mufrad. Mufrad, naam. Wa hiya tabibatun jadidatun. Naam, ahsanti. Hiya tabibatun jadidatun. Naam, jazakillahu khairan Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, pada malam hari ini berakhirlah pelajaran kita pada malam hari ini dengan ditutup oleh Ummu Hasbi di As-Sofa, yang tadi dibuka oleh Ibu Mursida di Marsan dan ditutup oleh Ummu Hasbi di As-Sofa. Jazakumullah khairan ala khairi musyarakatikum wa khairi istima'ikum. Bella, para peserta dan para pendengar, semoga bertambah semangat lagi dan bertambah giat lagi untuk mendengar dan belajar bahasa Arab, dan juga untuk lebih giat lagi untuk ikut serta dan partisipasi dalam membaca pelajaran yang kita pelajari. Sebab seringkali kita memperingatkan kepada para peserta untuk mengingatkan kembali pada latihan-latihan yang kita lewati, hendaklah menulis pada buku tulisnya dan atau pada buku cetaknya, langsung mengisi pada titik-titik pada tamrin setiap latihan-latihan yang kita lewati, supaya mudah untuk diulang dan dibaca kembali, supaya tidak lupa, karena penyakit lupa mesti ada pada manusia. Kadang-kadang pada hari ini kita yakin bahwa kita tidak akan lupa, dan mungkin nanti pada suatu waktu kita akan lupa. Karena juga Imam Syafi'i memerintahkan kita, pada Imam Syafi'i juga ada kata-kata mutiara yang mengatakan, ilmu ini bagaikan hewan buruan. Apabila kamu mendapatkan hewan buruan kamu, tentu kamu akan mengikatnya dengan kuat, dengan tali yang kuat dan kokoh. Dan begitu juga ilmu. Apabila kita mendapatkan ilmu, kita ikat dia di buku kita, kita tulis. Karena menulis adalah pengikat, tali daripada ilmu tersebut. Al-ilmu saydun wa kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil hibalil watiqah. Itu kata-kata mutiara yang dikatakan oleh Imam Syafi'i untuk para tulabul ilmi. Karena kita kadang-kadang mesti ada lupa, tidak semuanya mungkin kita akan hafal dan ingat. Banyak kita mendapatkan bacaan atau kita temukan dalam bacaan para peserta yang mana telah berulang-ulang kita pelajari dan kita hafalkan bentuk jamak, bentuk mufrad. Kadang-kadang ada sebagian yang lupa jamaknya apa, wazirun atau zumalaun, mufradnya apa. Seperti itu harus dihafal. Dan kalau bentuk cara menghafal kalimat ini mufradat, kalau ada kita buku kecil, buku tulis kecil, bisa kita bawa kemana-mana, masuk dalam kantong, kita tulis di situ kalimat. Contohnya, sodikun, jamaknya asdiqaun. Sodikun, asdiqaun. Kemana kita pergi, kita bawa buku itu, buku kecil, dinamakan buku saku, yang bisa kita baca di mana kita berada. tidak susah untuk membawanya. Dengan demikian, kita cepat dan bisa hafal kosakata yang banyak. Apabila ada kosakata yang baru, kita tulis di buku kecil tersebut. Mungkin dalam perjalanan atau dalam santai kita di pada aktivitas kita sehari-hari, kalau bapak-bapak yang ada di kantor lagi santai, dia buka buku catatan yang kecil untuk menghafal mufradat tersebut. Sodikun, sodikoni, asdikau. Seperti itu. Artinya, tulis seperti itu dalam buku kecil supaya memudahkan kita untuk menghafal kosakata tersebut. Apabila kita menulis pada buku yang besar, tentu kita susah untuk membawanya ke mana-mana. Untuk memudahkan kita dan bisa kita hafal di mana kita berada dan kita baca. Karena demikian praktek kita waktu belajar bahasa Arab juga seperti itu. Setiap pelajar, setiap santri atau talib pelajar memiliki buku kecil, buku mufradat namanya, buku mufradat, buku kosakata. Di sana dari pagi sampai sore itu selalu di tangan, selalu ada di kantong baju, dan kemana dia berjalan, dia baca dan dia pegang. Seperti itu cara menghafal kosakata untuk membantu kita memperbanyak kosakata dalam bahasa Arab. Nah, kita tutup pelajaran kita pada malam hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Kita akhiri dengan membacakan doa kepalatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.